السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bab yang baru judulnya Al-Hibah. Kemarin sudah kita baca, tapi baru sedikit. Di sini, kata hibah secara bahasa artinya adalah pemberian. Lam yasbiqha istihqaqun. Yang tidak didahului oleh istihqaq, yaitu kepantasan atau kelayakan. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang bukan karena dia layak untuk mendapatkannya atau pantas untuk mendapatkannya atau telah sesuai dengan kualifikasi. Ya, kita ingin memberikan saja. Ya, pemberian yang sifatnya sukarela. وَفِيهَا نَفْءٌ لِلْمُعْطَى لَهُ. Yang mana di dalam pemberian itu ada manfaat untuk yang menerima. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkadang menggunakan kata hibah untuk sesuatu yang sifatnya a'yan, yaitu sesuatu yang terlihat, dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakannya untuk menunjukkan pemberian atas sesuatu yang tidak terlihat. Misal, kalau yang terlihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Hibah ya. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia memberikan anak laki-laki juga kepada siapa yang dia kehendaki. Contoh yang lain, pemberian atau hibah di dalam Al-Quran, dalam konteks sesuatu yang a'yan, sesuatu yang bisa dilihat, disaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 39 berfirman, Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tuaku Ismail dan Ishaq. sesungguhnya Rabbku itu adalah maha mendengarkan doa. Jadi kata hibah digunakan untuk sesuatu yang terlihat. Ada kalanya kata hibah di dalam Al-Quran digunakan untuk sesuatu yang tidak terlihat. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Di mana Allah menggambarkan doa orang-orang yang beriman, di mana mereka berkata, "Wahab lana min ladunka rahmah." Berikanlah kepada kami dari sisimu itu ya Allah rahmat. Ya. Yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dari sisi bahasa, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata hibah, ya, al-hibah itu berasal dari kata hububu ar-rih. Hububu ar-rih yang artinya hembusan angin. Karena hembusan angin itu memberikan sesuatu. Ada pohon yang mengalami penyerbukan, ada kapal laut yang berlayar membawa barang-barang dagangan, ada kita yang merasakan kesejukan, ada awan yang terbawa oleh angin, kemudian menggumpang lalu turun hujan. Dalam bahasa Arab, hempasan angin itu dikatakan hububu ar-rih, hembusan angin. Jadi ada yang mengatakan sebagian ulama, kata hibah itu berasal dari kata hububu ar-rih yang artinya hembusan angin. Ada juga yang berpendapat bahwa kata apa namanya al-hibah berasal dari kata habba min naumihi idha staiqaza. Habba min naumihi ay idha staiqaza. Habba diartikan juga bangun. Faka'anna fa'ilaha istaiqaza wantabaha lil'ata. Kenapa hibah itu diambil dari kata bangun dari tidur? Seolah-olah orang yang memberikan barang kepada seseorang, dia tersadar. Dia bangun tersadar untuk memberikan sesuatu kepada seseorang. Adapun dalam istilah fikih, dalam istilah syar'i, hibah itu adalah aqdun yufidu tamlikul aini bila iwadin. Hibah itu para pemirsa Niaga TV adalah akad, ya, pemberian barang atau pemberian sesuatu tanpa ada bayaran, tanpa ada apa namanya tukar menukar. Jadi diberikan saja begitu. Tamliku syai artinya memberikan sesuatu bila iwadin, tanpa alat tukar. Karena kalau ada alat tukarnya namanya jual beli. Ya, dan ingat yang diberikan itu adalah barangnya. Karena kalau yang diberikan itu adalah manfaat, maka itu disebut dengan meminjamkan. Jadi ada memberikan barang tanpa iwab, tanpa apa namanya bayaran, itu kita sebut dengan hibah. Ada memberikan manfaat, ya, manfaatnya saja yang kita berikan, adapun barangnya harus dikembalikan, itu namanya i'arah. Ya, i'arah. Ada lagi yang diberikan itu adalah manfaatnya, dan yang muncul darinya adapun asalnya dia ditahan. Itu yang kita bahas kemarin waqf. Ya, habsul asal, yaitu kita tahan barang yang diwakafkan itu, lalu kita gunakan manfaat yang dihasilkan olehnya. Itu sudah kita bahas, itu namanya wakaf. Ada lagi, kita memberikan manfaat tetapi dengan bayaran. Itu namanya ijarah, sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada lagi, memberikan sesuatu tetapi dikaitkan dengan setelah mati. Itu namanya wasiat. Jadi banyak sekali istilah-istilahnya para pemirsa Niaga TV. Kita bisa membedakan istilah-istilah itu kalau kita memahami definisinya. Ya, jadi ada hibah. Hibah itu tamlikul aini bila iwadin. Memberikan satu barang tanpa ada iwad. Tanpa ada bayaran. Atau tidak ada tukar-menukar. Itu namanya hibah. Ya. Kalau yang diberikan adalah berupa manfaat tanpa barang, itu namanya meminjamkan atau al-ariyah atau al-i'arah. Al-i'arah, meminjamkan. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya saja dan barangnya ditahan, diniatkan karena Allah, itu wakaf. Kalau yang diberikan adalah manfaat tapi dengan bayaran, itu namanya ijarah. Ya, kalau kita memberikan barang dan kita mengambil uang, itu namanya jual beli. Dan kalau kita memberikan satu barang, ya, yang mana pemberian itu dikaitkan dengan ba'dal maut, itu namanya wasiyah. Adapun zakat itu jelas berbeda karena dia bersifat wajib. Adapun hibah, ya, sebagaimana akan kita bahas, dia bersifat sunnah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal hibatu, kata hibah, bihadzal makna, dengan makna yang tadi kita sebutkan, dia mencakup hadiah dan sedekah. Ini muncul lagi istilah baru nih. Ada hibah, ada hadiah, ada sedekah. Hibah, hadiah, sedekah. Fa inna kullan minhuma tamlikun lil ain. Baik hibah atau hadiah atau sedekah sama, dia adalah memberikan satu barang. Tamlikul ain, memberikan barang. Ya. Bila iwadin, dan semuanya tanpa iwad. Min ghairi muqabin. Tanpa ada pembayaran. Jadi saya kasih barangnya tanpa saya meminta mana uangnya. Itu bila iwad. Ya, bila iwadin. Fi halil hayah. Dan semuanya dilakukan saat hidup. Karena kalau setelah mati itu namanya wasiat. Ya. Wa in kana baina hadhihi tsalatsati syai'un minal ikhtilafi fil ma'na wal hukm. Walaupun di antara tiga istilah ini, hibah, hadiah, dan sedekah, sama-sama memberikan sesuatu. Sama-sama tanpa alat tukar. Ya. Sama-sama dilakukan semasa hidup. Berarti ada kesamaan antara hibah, hadiah, dan sedekah. Kata beliau, ada juga perbedaannya. Walaupun ada juga perbedaannya. Apa perbedaannya? Falhibatu bil ma'na alladhi sabaqa 'ammatan. Hibah dalam arti yang tadi kita sebutkan bersifat umum. Sawa'un akanat bin ghaniyin li faqirin amla. Sama saja hibah itu dilakukan dari orang kaya ke orang miskin ataupun bukan. Jadi tidak dilihat apakah yang memberikan kaya atau miskin. Wa qusida biha ats-tsawabu fil akhirah amla. Di dalam kata hibah sama saja antara yang memberikan itu mengharapkan pahala di akhirat atau tidak. Ya, tetap saja disebut hibah. Wanukilatil ainul mauhubatu lil mauhubilahu amla. Sama saja diantarkan barang yang dihibahkan atau tidak. Itu kalau hibah. Jadi kalau hibah tidak dilihat dari kaya ke miskin, atau tidak dilihat juga apakah yang memberikan mengharapkan pahala di akhirat atau tidak, barangnya dipindahkan ke tempat yang menerima hibah atau tidak, itu tidak dilihat tiga unsur tersebut. Amma sadaqah, adapun yang namanya sadaqah, fazahiru annaha tamlikun lil muhtaj. Adapun sedekah, ya, yang zahir, yang umumnya terjadi, dia memberikan kepada orang yang butuh. Kalau hibah tidak harus butuh. hibah pemerintah Jepang untuk Indonesia berupa bendungan, berupa rumah sakit. Indonesia ya satu negara yang memiliki APBN, memiliki potensi sumber daya alam dan lain sebagainya. Hibah, diberikan hibah. Tapi kalau sedekah, ya cenderungnya adalah tamlikun lil muhtaj. Ya memberikan sesuatu untuk orang yang membutuhkan. Taqarruban ilallahi ta'ala wa qasdan lithawabi fil akhirati ghaliban. Dan dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kalau hibah tidak, enggak dilihat. Walaupun dia niat karena Allah itu disebut hibah, tidak niat karena Allah pun itu hibah. Wa qasdan lithawab. Dan kalau sedekah tujuannya adalah mendapatkan pahala. Ammal hadiyah. Adapun hadiah, fadzahiru annaha tamliku liman yargabu bittaqarrubi wattahabbubi ilaihi minan nas. Adapun hadiah, biasanya pemberian, ya pemberian kepada seseorang yang dia ingin lebih dekat kepada seseorang tersebut, atau dia berharap orang tersebut menyayangi dia. وَغَالِبًا مَا يَكُونُ مَعَ ذَٰلِكَ نَقْلٌ لِلْمَوْهُوبِ إِلَى مَكَانِ الْمَوْهُوبِ لَهُ. Dan umumnya yang namanya hadiah, itu barang yang dihadiahkan itu dibawa ke yang menerima hadiah. Dibawakan ke yang menerima hadiah. Karena di atas dasar cinta dan sayang. تَحَادُ تَحَابُ. Saling memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Adapun hibah, bisa saja dia tidak diantar. Ya belum lama misalnya pemerintah Indonesia menghibahkan apa namanya peralatan-peralatan suku cadang pesawat. Pesawat apa latihan, latihan tempur untuk Tunisia. Itu kita baca tuh di media. Tidak diantarkan ke Tunisia. Tetapi mereka datang ke Indonesia membawa pesawat apa pesawat angkut lalu diangkut balik lagi. Tapi kalau hadiah umumnya dibawakan. Dan kalau hadiah biasanya ya dilakukan untuk tujuan lebih dekat, ingin lebih dekat. Dan untuk tujuan at-tahabbub, untuk menimbulkan rasa cinta di antara yang memberi dan yang menerima. Ini perbedaan antara apa hibah, kemudian sedekah, kemudian hadiah. Lalu dikatakan di sini, وهذا الفارق بين الصدقة والهدية يظهر في قوله صلى الله عليه وسلم. Perbedaan antara sedekah dan hadiah ini itu nampak dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Satu ketika Barirah mendapatkan sedekah. Lalu Nabi memakan sebagian yang didapatkan oleh Barirah tersebut. Dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, itu kan daging yang disedekahkan untuk Barirah. Kenapa Anda makan juga? Bukankah Anda tidak boleh makan sedekah? Maka Nabi berkata, huwa 'alaiha sadaqah. Ketika diberikan kepada Barirah itu sedekah. Wa huwa lana hadiah, dan ketika diberikan kepada kita itu hadiah. Hadiah artinya berbeda tergantung nanti niatnya. Ya, tergantung apa niatnya. Faqad ikhtalafa al-qasdu fil ata'. Telah terjadi perbedaan niat di dalam memberi. Fakhtalafa al-ismu wal hukmu. Karena niatnya berbeda maka namanya dan hukumnya berbeda. ولهذا المعنى كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأكل منها. Di dalam makna ini Nabi itu menerima hadiah dan memakan hadiah. بينما كان لا يأكل من الصدقات. Ya, tetapi beliau tidak makan dari sedekah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lapasnya milik Imam Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'amin yas'alu an, bahwa Nabi apabila diberikan makanan beliau akan bertanya tentang makanan tersebut. Fa in qila hadiyah akala minha, kalau dikatakan kepada Nabi makanan ini adalah hadiah, Nabi memakannya. Wa in qila sadaqah lam ya'kul minha, tapi kalau makanan itu adalah sedekah, maka Nabi tidak memakannya. Wa kadzalika la budda min, wa kadzalika la budda fil hibati min al ijabi wal qabul. Begitu pun yang membedakan antara hibah, sedekah dan hadiah, kalau yang namanya hibah harus ada ijab dan qabul. Kama sayati, sebagaimana akan kita jelaskan. Adapun dalam sedekah dan hadiah tidak perlu ada ijab qabul. Kita melihat ada orang susah di pinggir jalan, kita kasih. Kita enggak mengatakan saya terima ya, atau saya tunaikan ya, saya terima ya, tidak. Kalau sedekah tidak ada ijab qabul. Begitupun hadiah. Kita berikan ini buat kamu ya, mudah-mudahan bisa kamu pakai. Hadiah. Tapi kalau hibah ada ijab qabulnya, sebagaimana akan kita bahas. Wa amma as-sadaqatu fama aktsaru ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasaddaq wa kadzalika ashabuhu ridwanullah alaihim wa lam ya'had wa lam yunqal annahu yajri ijaban wa qabulan bainal mutasaddiq. Adapun sedekah, bahwa Nabi, para sahabat biasa melakukan sedekah, dan tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa mereka melakukan ijab dan qabul. Wa ammal hadiyatu, begitupun hadiah. Faqad thabata anna an-nas min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yataharrawna bihadayahum yawma wujudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa lam yunqal annahu kana yahsulu ijab wa qabul bainahum wa bainaha. Ya, begitupun hadiah, disebutkan bahwa dahulu para sahabat, ya, mereka memberikan hadiah, bahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diriwayatkan bahwa mereka mengucapkan ijab dan qabul ketika memberikan hadiah. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Kalau hibah, para pemirsa Niaga TV, itu tidak dilihat. Apakah dari kaya ke miskin atau mungkin bisa jadi sebaliknya. Ya tidak juga dilihat nyari pahala atau tidak nyari pahala. Tidak juga dilihat apakah barang itu dipindah atau tidak dipindah. Itu hibah. Adapun sedekah umumnya diberikan kepada yang membutuhkan. Sebagai bentuk beribadah kepada Allah dan mengharapkan pahala. Itu sedekah. Adapun hadiah, dia pemberian yang sifatnya ingin lebih dekat dengan seseorang, ingin menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang di antara manusia, ya, dan umumnya barang yang dihadiahkan itu diantarkan, dibawakan. Beda dengan hibah. Hibah tidak harus diantarkan. Ya, tadi yang saya bilang, boleh jadi seseorang ingin menghibahkan barang, dia telepon. Fulan, saya ingin berikan kepada kamu sepeda, kamu datang ya ke rumah, misalnya. Itu hibah. Sepedanya pun kadang sepeda tua. Kalau hadiah umumnya sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus, dan lain sebagainya. Dan di antara perbedaannya, kalau hibah ada ijab qabul. Sedangkan sedekah dan hadiah, di dalamnya tidak ada yang namanya apa ijab dan qabul. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib berkata, al-hibatu hiya mandubatun. Hukumnya sunnah. Hukumnya dianjurkan. Berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma. Adapun dalil Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikanlah istri kalian itu maharnya dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Apabila istri kalian itu merelakan sebagian dari apa yang kalian berikan kepada mereka, sebagian dari mahar, maka makan saja, enggak ada masalah. Istri bilang, "Mas, kamu sudah satu bulan ini tidak bekerja, enggak ada masalah. Sementara waktu sampai kamu dapat pekerjaan, kita gunakan mahar mahar yang kamu kasih ini untuk kebutuhan hidup kita. Maka enggak ada masalah. Ah, ini hibah namanya ya. Ah, begitupun di Al-Quran Al-Baqarah 177 Allah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili was sa'ilin wa firriqab. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat, tapi kebaikan yang sebenarnya itu beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dia cintai kepada kerabat. Ya, anak-anak yatim, anak-anak miskin, ibnu sabil, orang-orang yang meminta-minta, dan orang-orang yang ingin dibebaskan dari perbudakan. Ya, yang ingin dibebaskan dari perbudakan. Adapun dari hadis Nabi banyak, misalnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Ketika di Madinah Nabi punya tetangga dari kaum Ansar, kanat lahum manaih. Mereka itu memiliki unta atau domba yang memiliki susu yang banyak. Ya, wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim, dan mereka biasa memberikan, ya, memberikan hadiah. Manihah namanya, manihah. Mereka memberikan manihah, yaitu memberikan semacam hadiah kepada Nabi, tapi hanya susunya saja, hewannya diberikan kepada Nabi untuk diambil susunya, nanti hewannya dikembalikan lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimat, janganlah kalian menganggap remeh kebaikan tetangga kepada tetangganya, walau firsanu syatin, walaupun hanya dengan memberikan sop yang berisi apa, kaki kambing, atau yang berisi bagian yang sedikit dagingnya dari hewan yang kalian masak." Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini bab hibah lumayan panjang. Mudah-mudahan 2 atau 3 pertemuan kita bisa menyelesaikan bab yang namanya apa? Hibah. Ya, setelah bab hibah kita masuk bab itiq, membebaskan budak. Setelah itu bab wasiat. Setelah bab wasiat, artinya kita sudah menyelesaikan bab jual beli. Nanti kita akan masuk ke dalam bab faraid, yaitu yang terkait dengan warisan. Jangan kemana-mana, para pemirsa Niaga TV, kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Sebagai seorang muslim, kita harus menunjukkan nilai-nilai keislaman. Jangan sampai Islam ini dicela gara-gara gaya hidup sebagai muslim. Setiap muslim adalah saudara dengan muslim lain. Kita diperintahkan untuk saling menolong, saling mendoakan, saling membantu, saling mengingatkan, saling mendukung, saling menyeru kepada kebaikan. Tawassul bilhaq. Ternyata dalam kehidupan kita lebih banyak yang halal daripada yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Sa'ati 'ala an-nasi zaman," akan datang satu masa kepada manusia, "la yubali al-mar'u min aina tasarra," di mana manusia tidak peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta. Amin halalin amin haram. Mau cara halal haram, tidak peduli. Walau kita sedih jemaah, banyaknya kriminal gara-gara urusan harta. Apa solusinya? Ya, belajar. Kita perlu belajar lagi. Kita perlu duduk bersama saudara-saudara kita sesama muslim. Sampai bertemu kembali di Halal Fair 17-19 Muharram ya. Bertepatan 4-6 Agustus 2023 di Istora GBK Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimana cara sabar menghadapi orang yang bicaranya menyinggung perasaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang terbaik itu adalah mereka yang tidak menyaksikan az-zur, perbuatan dosa. Sebagian ulama menafsirkan kata az-zur ai a'yad al-kuffar, yaitu perayaan-perayaan non-muslim, orang-orang kafir. Wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan mereka jika melewati hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, mereka tinggalkan tempat itu. Dan di ayat sebelumnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak paham hukum, tidak menjaga kehormatan manusia, qalu salama, maka mereka akan berkata selamat tinggal, mereka tinggalkan tempat itu. Yakinlah bahwa apa yang mereka katakan tentang kita, ya, kalau itu adalah tidak benar, ya, maka itu tidak akan mendatangkan keburukan sama sekali kepada kita. Justru akan mendatangkan kebaikan berupa pahala, ya, berupa pahala yang besar kelak di akhirat. Ya, dan apabila yang dikatakannya adalah fitnah, ya, yang dikatakannya adalah apa fitnah, tentunya ini menjadi satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita tidak sibuk dengan ucapan manusia atas kita. Kalau memang itu benar, ya itu jadi bahan kita introspeksi diri. Ya, kalau tidak benar, ya tentunya kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Ya, memberikan kita pahala dari apa yang mereka lakukan itu sebagaimana dalam hadis-hadis, ya. Dan bersabar, ya. Bersabar, fasabrun jamil, sesungguhnya kesabaran itu adalah dengan sabran jamila, dengan kesabaran yang baik. Dan hendaknya kita tidak terlalu sibuk memikirkan apa kata orang. Tetapi kita sibuk memikirkan sudah sesuai atau belum sesuaikah apa yang kita lakukan ini dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisa. Anda pernah mendengar hadis yang artinya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Apakah hadis ini sahih? Allah alam bisawab, saya tidak tahu. Barakallahu fiik. Ya, saya tidak mengetahui redaksi tersebut. Ya, tapi bisa kita cari. Mudah-mudahan di lain waktu kita cari. Tapi untuk saat ini saya tidak mengetahui. Allah alam bisawab. Barakallahu fiikum. Allah ibarik fiik. Apakah ada hukum syariat atau larangan mengadakan kajian tatap muka di hotel? Tidak ada, ya, tidak ada selama mengikuti batasan-batasan syariat, tidak dicampur laki-laki dan perempuan, tetapi menggunakan hijab dan lain sebagainya, tidak ada larangan sama sekali, ya, melakukan kajian di hotel, ya. Artinya di hotel itu kan bisa jadi di hotel itu ada aula, ada tempat yang luas untuk pengajian, nggak ada larangan sama sekali. Allah alam besar. Baik. Mana yang lebih utama? Salat di masjid atau di rumah? Salat atau berimamnya? Maksudnya bagaimana? Mana keutamaan salat di masjid atau di rumah? Salat atau berimamnya? Ya, di masjid lebih utama. Ya, Rasul berkata man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu kemudian dia berjalan ke masjid, lalu dia sholat bersama jamaah, diampunilah dosa-dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, man sami'a nida, barang siapa yang mendengar azan tetapi tidak mendatangi masjid, tidak ada sholat baginya. Dalam riwayat bahwa Nabi bersabda, laqad hamamtu an amura bi salatin, aku telah memiliki keinginan untuk memerintahkan salat, lalu dikumandangkan iqamah, aku perintahkan salah seorang jadi imam, lalu aku mendatangi rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat jamaah, lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Ya, oleh karenanya dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan sunanul huda. Dan sesungguhnya di antara sunanul huda adalah melaksanakan salat ketika telah dikumandangkan azan bersama kaum muslimin. Seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, terbiasa meninggalkan salat berjamaah, maka sungguh kalian telah tersesat. Ya, oleh karenanya para ulama seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, begitu pun dinukil perkataan Imam Asy-Syafi'i, bahwa mereka menganggap terlepas hukumnya wajib fardu kifayah atau sunnah muakkadah, ya, kata Imam Syafi'i dan Imam An-Nawawi, aku tidak memandang adanya keringanan meninggalkan salat berjamaah illa min udhrin, kecuali kalau ada uzur. Uzur itu ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Uzur yang bersifat umum ada hujan misalnya. Uzur yang bersifat khusus ada yang namanya sakit dan lain sebagainya. Di daerah kami bulan Muharram, kepala desa atau orang kaya bikin bubur syura. Pembuatan bubur itu lumayan lama. Dan tidak ada kuliner di sini. Di sore hari orang-orang ke orang yang bikin bubur syura dengan membawa beras di baskom. Besok paginya mereka datang untuk mengambil bubur tersebut. Bagaimana hukumnya kalau ikut nitip beras untuk dapat bubur itu? Jujur, bubur itu sangat enak. Allah alam bisab, ya. Apa namanya? Ya, kalau sekedar apa namanya, misalnya di daerah saya di Sumatera Utara, itu di hari Maulud, ya, di hari Maulud, ya, Maulud itu hari kelahiran, yang dianggap kelahiran Nabi, tanggal 12, mereka membuat lemang. Ya, membuat lemang. Ya. Atau beberapa hari sebelum Lebaran, 2 hari atau berapa hari, membuat lemang misalnya. Allah bisa, ya, kalau sekedar kita membuat lemang saja, tidak ada ritual apapun, ya, enggak ada masalah, ya. Buat lemang misalnya. Apalagi ada momentum hari raya, ya. Walaupun Muharram ini sebenarnya tidak ada hari raya tertentu, ya. Hari raya kita umat Islam ya cuma 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kalau itu tidak diiringi dengan ritual-ritual tertentu, tidak diiringi dengan keyakinan-keyakinan bahwa bubur itu akan mendatangkan ini dan itu, ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, walaupun ya tidak kita khususkan sebenarnya di bulan Muharram. Ya, artinya nanti tinggal dilihat sejauh mana kegiatan itu dilakukan. Apakah dia hanya memasak sesuatu, ya? Ya, sama kayak kita Idul Fitri memasak ketupat misalnya, kan? Idul Fitri memasak ketupat ini bukan sunnah. Itu bukan juga apa namanya bid'ah menurut saya. Karena ya masak ketupat biasa saja, masak ketupat itu lebih kepada kebiasaan yang dia tidak ada kaitan dengan ritual. Toh kalaupun tidak dibikin ketupat tidak dosa, kalaupun bikin itu enggak dapat pahala. Saya misalnya di rumah selalu saya suruh istri untuk bikin ketupat agar terasa suasana lebarannya, agar anak-anak kita punya kenangan bahwa di masa kecilnya dahulu orang tua mereka selalu bersuka cita menyambut Idul Fitri dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, selama tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu, tidak ada ibadah tertentu yang dibuat dan lain sebagainya, Allah alam bisawab ya. Sama kayak orang-orang Arab di hari-hari tertentu, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, mereka membuat halwa semacam manisan yang mereka bagikan di jalan misalnya. Gak ada masalah. Allah alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Mudah-mudahan begitu pun untuk penanya dan seluruh kaum muslimin. Bolehkah suami yang sudah lansia mengeluarkan azan yang dilakukan oleh istri? Walaupun bisa, itu bukan azan barangkali ya. Maksudnya membantu suami untuk mengeluarkan, mohon maaf, spermanya. Ya, walaupun bisa ya, disebutkan dalam apa namanya, dalam apa namanya hadis ya, bahwasanya kita tidak masalah. Misalnya ini saya memberikan contoh dalam kasus haid ya, bahwa seorang wanita ketika sedang haid itu yang tidak boleh dilakukan hanyalah mencampuri dari kemaluan. Adapun selebihnya tidak masalah. Kita bercumbu atau mendekati istri selama tidak memasukkan ke dalam kemaluan. Artinya itu sesuatu yang diperbolehkan saja. Apabila seorang suami misalnya hanya memiliki satu orang istri, lalu dia mendekati istrinya, dia sedang haid, lalu dia melakukan sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, itu bisa saja dilakukan selama dia tidak bercampur badan. Artinya tidak menggaulinya, tidak mendatanginya dari arah kemaluannya. Allah alam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah imam lupa dalam sholat dia sujud sahwi sebelum salam, itu benar? Kita sebagai makmum tidak mengikutinya, diikuti ya. Imam ketika sujud sahwi maka makmum mengikuti. Ya. Kalau imam sujud sahwi maka makmum mengikuti. Allah alam bisa. Saya pernah dengar kajian dari Ustaz Sunnah juga, kalau kita tetap mendapat fadilah, kalau kita tidak menggeser tempat salat jika kita sudah berzikir dahulu sebelum salat subuh. Maksudnya fadilah apa? Kalau maksudnya fadilah itu keutamaan pahala, ya betul. Mau salat sunnahnya bergeser atau tidak bergeser, pahala salat sunnah tetap kita dapatkan. Ya tetapi kalau kita bergeser, ya memperbanyak bekas-bekas ibadah, tentunya itu tambahan kebaikan untuk kita. Allah alam bisa. Apakah sah salat di belakang imam yang imam itu adalah pegawai bank? Allah bisa, para ulama sepakat sahnya salat di belakang orang-orang yang fasik atau ahli bid'ah dan lain sebagainya, selama kebid'ahannya tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Allah bisa. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.